hanya untuk mengejar laki-laki lain. Buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kelam? Kalau memang sudah mendapat laki-laki lain, untuk apa sih tua kemanis kau suguhkan untuk diriku? Sementara kasih sayang yang kuberikan engkau anggap untuk membayar utang cinta yang kupinjam. Kalau belum tak menang, kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kelam? Hey!

berserah dan berdoa tak putus asa. Suatu saat nanti nasib berubah. Yang selalu memabuk

engkau berikan pada yang lain. Sungguh teganya dirimu, teganya, teganya, teganya, teganya, teganya, teganya, teganya, teganya, teganya, teganya, teganya. Renungkanlah. dalam jiwa tersiksa. Tiada harapan lagi. mimpi belaka. Keramahan tutur sapa yang manja, kiranya berselubung arti dusta. Aku yang kecewa, aku yang merana. Hancur sudah harapanku pada awal bulan November. Hidupku di antara dua cinta. dan kapan antara engkau dan dia. Ku sayangi, ku cintai sebagai adik dan istri. Sebagai istriku kan tersiana anak yang tak berdosa. Andaikan saja ku tuntut perbuatan adikku, rasa tak tega melihat dia tersiksa di dalam penjara. Ku serahkan pada Tuhan pada Tuhan yang pengasih dan penyayang. Kuatkanlah, abadkanlah imanku di dalam dada.